Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Jelas atau enggak jelas? Jelas. Enggak perlu belajar sorof. Enggak perlu belajar bahasa Arab, enggak perlu belajar nahwu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Paham, jelas. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi seseorang yang Allah kehendaki. Bahaya kesyirikan, dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati dengan membawa kesyirikan tadi. Akan tetapi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat dari kesyirikannya, Inna Allaha Ghafurur Rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada para hamba-Nya. Jadi seseorang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kesyirikannya apabila dia meninggal dalam keadaan dia musyrik dan belum bertaubat dari kesyirikannya.